Bapa dalam surga, kami yakin sepenuhnya Engkaulah yang memimpin jalan kami, jalan kehidupan kami. Di dalam menjalani kehidupan iman kami yang penuh dengan tantangan, di mana musuh kami, iblis yang terus menggoda kami, yang terus menginginkan kami untuk terpeleset dan jatuh. Tetapi kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu yang terus menjagai kami. Bersyukur Tuhan oleh karena Roh-Mu yang kudus yang terus ada dalam hati kami, memelihara hidup kami untuk terus berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi kuasa bagi kami di dalam menghadapi musuh-musuh rohani kami di dalam dunia ini. Tuhan, peliharalah hidup kami. Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, hati kami terbuka dan dengan rendah hati kami mau menerimanya. Tuhan, berfirman kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena hari ini Tuhan kembali boleh memberikan kesempatan bagi kita di hari yang istimewa ini untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tema kita, yaitu bagian terakhir dari kitab Efesus dan diberi judul Perlengkapan Senjata Allah. Mari kita membuka di dalam Efesus pasal 6. Ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Mari kita baca secara bergantian. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saya mulai dari ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah, sebenarnya pada saat yang sama, pada saat yang bersamaan, sebenarnya kita berada dalam satu area peperangan. Kita berada ditempatkan di dalam satu area peperangan yang disebut dengan peperangan rohani. Saudara, itulah keadaan kita, bahwa di satu sisi kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita ditebus oleh darah Yesus, tetapi di sisi lain pada saat yang sama sebenarnya kita berada di dalam satu area peperangan, yaitu peperangan rohani. Kita adalah ibarat prajurit-prajurit Kristus yang setiap saat harus siap sedia berperang melawan musuh-musuh kita. Jadi waktu kita diselamatkan bukan berarti semua musuh kita sudah habis, tidak. Waktu kita diselamatkan bukan berarti bahwa kita bersantai karena semua musuh kita sudah lenyap. Enggak, selagi kita masih dalam dunia ini, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, sepanjang perjalanan hidup kita, kita berada di dalam area peperangan rohani. Dan kita harus sadar bahwa musuh kita punya strategi-strategi perang yang dipakai untuk melawan kita. Saudara, kalau musuh kita punya strategi perang dan kita bersantai, saudara, kita akan kalah. Oleh karena itu, kalau musuh kita punya strategi perang untuk memerangi kita, untuk mengalahkan kita, maka kita sebagai orang Kristen juga harus memiliki strategi di dalam menghadapi musuh-musuh rohani kita. Saudara, dalam buku Seni Berperang, ya, Sun Tzu mengatakan seperti ini. Dia yang mengenal musuh maupun dirinya sendiri takkan pernah berisiko dalam 100 pertempuran. Dia yang tidak mengenal musuh tetapi mengenal dirinya sendiri akan sesekali menang dan sesekali kalah. Dia yang tidak mengenal musuh ataupun dirinya sendiri akan berisiko dalam setiap peperangan. Serah oleh karena itu, kalau kita mau bertahan di dalam area peperangan rohani ini, yang pertama-tama kita harus mengenal siapa musuh kita, supaya kita jangan sembarangan memukul, jangan sembarangan melawan, jangan sembarangan kemudian melakukan peperangan. Yang bukan musuh kita kemudian kita lawan, yang musuh kita sesungguhnya malah kita berteman. Serah oleh karena itu, langkah pertama yaitu mengenal musuh kita, dan yang kedua adalah mengenal diri kita sendiri, siapakah kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus paham dengan jelas, sejelas-jelasnya, siapakah musuh kita. Saudara, dalam ayat 12 kemudian Rasul Paulus menjelaskan musuh kita itu seperti apa. Saudara, Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu coba lihat kiri kanan depan belakang Bapak Ibu. Kok malah lihat saya? Lihat kiri kanan depan belakang, coba minta tolong. Udah ya. Wah. Pak Suherman ketemu musuhnya enggak? Musuhnya. Itu musuh kalau lagi makan itu ya, sotomi gitu ya. Saya rasa kita enggak menemukan musuh kita di sini. Kenapa? Karena yang pertama-tama dikatakan musuh kita itu tidak terlihat. Ya, musuh kita tidak terlihat. Rasul Paulus mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat. Melawan roh. Saudara, musuh kita tidak terlihat. Oleh karena itu musuh kita bukanlah sesama anggota jemaat. Musuh kita bukanlah istri kita. Maka hai bapak-bapak, jangan jadikan istrinya sebagai sparring partner begitu ya. Musuh kita bukan anak kita. Musuh kita bukan orang tua kita. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita tidak terlihat. Walaupun kadang-kadang musuh kita itu begitu licik dan dia bisa memakai orang-orang tertentu untuk melawan kita. Tetapi musuh kita yang sesungguhnya bukanlah mereka. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita melawan roh-roh jahat di udara. Penghulu-penghulu, penguasa-penguasa gelap dunia ini yang tidak kelihatan. Terserah kalau musuh kita itu teroris, kita enggak usah repot-repot. Serahkan ke Densus 88, Bapak Ibu. Kita bersantai aja. Tapi kenyataannya musuh kita bukanlah itu. Musuh kita bukanlah itu. Mungkin iblis bisa memakai orang-orang itu, tetapi musuh kita sesungguhnya bukanlah itu. Jadi kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik kita. Kita berpikir bahwa kita punya kekuatan fisik untuk bisa melawan mereka. Karena mereka bukan darah dan daging, tetapi roh jahat di udara. Enggak terlihat. Satu kali ada seorang anak remaja dinasehatin oleh ibunya. Kamu jangan bergaul dengan teman-temanmu itu. Ya, mereka mabuk-mabukan, mereka narkoba. Dia bilang, oh tenang aja, Mak. Ya, tenang aja, saya gak akan terpengaruh. Kan Rasul Paulus berkata, roh penurut, daging lemah. Ya, sekalipun daging lemah, roh penurut, saya bisa tidak terpengaruh. Ibunya bilang, iya, itu kalau Rasul Paulus, roh penurut, daging lemah. Nah, kalau kamu, roh lemah, daging lemah. Soalnya kadang-kadang kita bermain dengan iblis, bermain dengan kuasa kegelapan, dan kita berpikir bahwa kita bisa menghadapi mereka dengan kekuatan fisik. Kita harus sadar bahwa musuh kita tidak terlihat. Yang kedua adalah musuh kita itu kuat. Musuh kita kuat. Soalnya istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia menyebut penghulu-penghulu dunia yang gelap ini memakai kata kasmokratoras. Kasmokratoras ini, saudara, pada zaman dulu itu dipakai dalam ilmu nujum tentang planet-planet yang pada zaman itu dianggap menguasai nasib manusia. Saudara, kata ini juga bisa memiliki pengertian tentang satu kekuatan universal, satu kekuatan alam semesta ini, satu kekuatan yang luar biasa. Jadi Rasul Paulus memakai istilah ini untuk menggambarkan penghulu dunia yang gelap ini, yaitu satu kekuatan yang begitu luar biasa, yang begitu kuat. Maka enggak heran kalau kita baca dalam kitab Wahyu, ya, iblis itu diberikan simbol 666. Saudara, kenapa pakai angka 6? Saudara, sebenarnya itu ada maknanya. Saudara, itu bagi orang Yahudi itu angka 7 itu angka sempurna. Angka 7. Angka 7, angka 10 itu angka sempurna. Jadi ketika kemudian Alkitab menggunakan simbol untuk iblis itu 6, itu artinya hampir 7. Hampir sempurna. Bahkan 6-nya diulangi 3 kali. Nyaris sempurna. Jadi kekuatan iblis itu nyaris sempurna. Maka dia bisa memanipulasi mujizat. Dia bisa bikin mujizat. Dia bisa bikin sesuatu yang spektakuler. Kalau Tuhan bisa bikin mujizat, dia juga bisa bikin mujizat. Jadi seolah-olah kalau kita lihat, waduh ini sempurna, nyaris sempurna. Tapi ingat, 6, nyaris, belum sempurna. Karena ada angka 7 yang dimiliki oleh Tuhan, yang memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu musuh kita kuat, tetapi memang tidak sempurna seperti kekuatan Allah kita. Yang ketiga, musuh kita adalah jahat. Bukan hanya tidak terlihat, bukan hanya kuat, tetapi juga jahat. Soalnya kalau kekuatannya itu dipakai untuk membangun, dipakai untuk sesuatu yang baik, oke. Tetapi dia punya kekuatan tetapi dipakai untuk melakukan kejahatan. Saudara, oleh karena itu jangan berpikir bahwa ada setan baik, ada setan jahat. Enggak ada itu, Bapak Ibu. Namanya setan semuanya jahat. Ya. Oh, itu setannya baik kok. Ya, setannya baik, enggak ganggu kita. Ya, jadi boleh main-main sama setan, ya. Enggak bisa. Yang namanya setan punya kekuatan dan pasti jahat. Seram, musuh rohani kita ini benar-benar jahat. Dia tidak hanya kuat, dia juga jahat. Mereka menguasai dunia yang gelap ini, membenci dan bersembunyi terhadap terang. Usara, kegelapan menjadi habitat mereka, menjadi tempat di mana mereka berada. Maka dikatakan mereka itu dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka itu adalah roh-roh jahat. Secara roh-roh jahat di udara. Secara mereka benar-benar jahat dan bertindak keji untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka tidak peduli terhadap prinsip-prinsip moral, tidak peduli terhadap rasa hormat, dan tidak peduli terhadap perasaan. Maka kalau kita lihat Rasul Paulus ketika dia menasihati Timotius, dia berkata, ingat zaman di mana engkau berada, di mana manusia lebih senang terhadap hal-hal yang jahat, tidak hormat lagi terhadap orang tua, dan seterusnya. Saudara, itu pekerjaan daripada iblis, pekerjaan daripada setan yang merupakan musuh kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu jangan coba-coba bermain dengan kuasa kegelapan, karena kita akan terjebak di dalam kejahatannya. Secara hal yang berikutnya, yaitu musuh kita itu sangat licik. Saudara, bukan hanya tidak terlihat, bukan hanya kuat, bukan hanya jahat, tetapi dikatakan dia sangat licik. Saudara, di ayat yang ke-11 tadi, Paulus menyinggung tentang tipu muslihat iblis. Dikatakan waspada terhadap tipu muslihat iblis. Saudara, iblis itu enggak polos-polos. Ya, iblis itu enggak polos. Iblisnya polos banget ya. Begitu ya, enggak polos iblis itu. Ya. Dia penuh dengan kelicikan, penuh dengan tipu muslihat. Dan memang inilah salah satu strategi perang yang sering dipakai oleh manusia sepanjang sejarah. Ya. Saudara, kalau tadi Sun Tzu berkata harus mengenal musuh, dia juga berkata seperti ini. Di dalam buku Seni Berperang itu dia mengatakan bahwa salah satu strategi jitu untuk memenangkan peperangan adalah dengan menggunakan tipu muslihat. Yang mampu harus berpura-pura tidak mampu. Tampillah seolah-olah tak ada apa-apa, padahal sedang mengaktifkan kekuatan. Bila ingin menyerbu sasaran terdekat, seolah-olah ingin menyerbu yang jauh. Bila ingin menyerbu yang jauh, seolah-olah ingin menyerbu daerah yang dekat. Saudara, itu tipu-tipu muslihat yang seringkali dipakai di dalam seni berperang. Dan itu dipakai oleh iblis, itu dipakai oleh setan. Ini yang juga yang dipakai oleh setan pada hari ini, oleh musuh kita pada hari ini. Maka dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dikatakan, iblis itu menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Kalau dia menunjukkan dirinya sebagai malaikat gelap, langsung ketahuan itu iblis. Tetapi dia menyamar sebagai malaikat terang. Dan itulah cara yang paling disukai dari dulu, dari zaman dulu sampai hari ini. Yang disukai oleh iblis, strategi ini. Kita lihat waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia pakai apa? Pakai tipu muslihat. Ya. Pertama-tama tipu muslihatnya dia memakai ular. Dia pakai ular menghadap Hawa. Ingat waktu itu, ya, ular itu bukan binatang yang mengerikan. Wong semua binatang yang kasih nama Adam kok. Semua binatang pada waktu itu enggak mengerikan. Ya, ular itu ya biasa bagi mereka. Oleh karena itu dia memakai satu binatang itu, ular. Jadi Hawa mengatakan, oh ini bukan iblis, ular kok yang kasih nama suamiku. Begitu kan? Dan kemudian dia memakai strategi lain, tipu muslihat lain, dia memutar balikan firman Tuhan. Saya pikir-pikir kalau zaman dulu, ya karena gak ada cowok ganteng begitu ya, dia pakai ular. Ya mungkin kalau hari ini iblis mau menggoda seorang wanita, pakainya cowok ganteng. Enggak pakai ular lagi kan. Kalau pakai ular langsung lari ceweknya. Begitu ya. Maka kalau kita lihat hari ini ya, kalau kita lihat hari ini tipu muslihat seperti ini terus digunakan oleh iblis. Saudara, lihat saja hari ini ya, film-film yang ngetren begitu ya. Banyak sekali film-film pocong, kuntilanak yang membuat orang enggak takut lagi. Karena apa? Dibungkus dengan sesuatu yang tidak menakutkan lagi. Begitu ya. Sehingga seolah-olah itu bukan sesuatu yang jahat lagi, bukan sesuatu yang harus kita musuhi lagi. Secara bahkan dibuat lelucon bagaimana supaya itu enggak menyeramkan. Begitu ya. Satu kali saya sedang ngantri mau beli tiket di bioskop begitu. Waktu saya sedang ngantri, di sebelah saya ada seorang bapak. Bapak ini ngomong sama petugasnya, penjaganya begitu. "Mbak, saya boleh tukar tiket enggak?" Terus mbaknya bilang, "Emang bapak mau tukar tiket apa?" "Oh iya, saya mau tadinya saya sudah beli tiket pocong," begitu ya. Terus si mbak bilang, "Lalu bapak mau tukar dengan tiket apa?" "Saya mau tukar dengan kuntilanak," begitu ya. Dari pocong pindah ke kuntilanak, sama-sama kroninya. Makanya katanya, kenapa film Noah itu enggak lulus sensor di Indonesia ya. Ada yang mengatakan karena kuntilanak dan pocong enggak ada di dalamnya begitu ya. Jadi enggak lulus sensor. Sehari ini itulah yang dipakai oleh iblis. Dia memakai tipu muslihat, tipu daya sehingga kita tidak takut lagi seolah-olah dia itu teman kita. Dia itu teman kita. Dan kita harus hati-hati terhadap strategi yang dipakai oleh iblis ini. Serah, itulah musuh kita. Yang pertama, dia tidak terlihat. Dia kuat, dia jahat, dan dia juga sangat licik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal siapa musuh kita, inilah keadaan musuh kita, inilah ciri daripada musuh kita. Lalu sekarang mari kita lihat siapakah diri kita. Siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kemudian ketika kita melihat, aduh musuh kita ini berat, dia tidak terlihat, dia begitu kuat, dia begitu jahat, dia begitu licik. Lalu kemudian kita menjadi takut. Lalu kemudian kita menjadi ciut dan kemudian menyerah di dalam peperangan rohani kita. Enggak, kita harus tahu siapa diri kita. Yang pertama-tama adalah kita harus menyadari keselamatan dan kuasa yang kita miliki. Saudara, sekalipun dia punya kuasa, sekalipun dia licik, sekalipun dia jahat, tetapi ingat, kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun penghulu-penghulu di udara itu, roh-roh jahat itu begitu kuat, tetapi ingat, sadar bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita enggak takut sama setan, bukan karena kita tahu bahwa dia tidak punya kuasa, bukan. Tetapi karena kita sadar bahwa kuasa yang ada dalam diri saya lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dirinya. Saudara, oleh karena itu kita harus memiliki ini terlebih dahulu, percaya akan hal ini terlebih dahulu. Langkah pertama, kita percaya diri bahwa kita adalah orang-orang diselamatkan dan kita punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi bukan asal percaya diri mengatakan, oh saya bisa, saya hebat. Enggak. Tetapi kepercayaan diri kita oleh karena kita yakin keselamatan kita dan roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang kedua, kita harus, kalau kita sudah yakin akan keselamatan kita, yang kedua, kita harus memastikan diri kita bahwa kita telah melengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka Rasul Paulus mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh. Setelah kita berdiri teguh, punya keyakinan, maka kita kenakan perlengkapan senjata Allah itu. Perlengkapan yang pertama yang harus kita kenakan yaitu ikat pinggang. Saudara, pada zaman dulu model ikat pinggangnya ya seperti ini. Saudara, kebanyakan Rasul Paulus ketika memakai istilah-istilah perlengkapan senjata ini, dia memakai dalam konteks prajurit Romawi pada waktu itu. Saudara, yang pertama adalah ikat pinggang, dan ikat pinggang orang Kristen itulah kebenaran. Saudara, pada waktu itu ikat pinggang itu biasanya terbuat dari kulit, ya, dari kulit dan diikat. Dan ikat pinggang prajurit itu sangat penting. Karena apa? Karena ikat pinggang itu untuk mengikat baju jirahnya dan juga untuk menjadi cantelan bagi pedangnya. Jadi coba bayangkan kalau seorang prajurit lupa membawa ikat pinggang. Begitu ya. Saudara, itu pasti enggak bisa berperang, ya. Kita aja kalau yang sering pakai ikat pinggang, tiba-tiba keluar, lupa pakai ikat pinggang. Rasanya enggak percaya diri, begitu ya. Ditarik-tarik terus celananya, padahal enggak jatuh juga, begitu ya. Tetapi enggak ada ikat pinggang, merasa enggak percaya diri. Saudara, pada waktu itu ikat pinggang itu begitu penting, karena itu bisa menjadi kekuatan bagi dia. Maka bagi prajurit Kristen, kekuatan kita, ikat pinggang kita adalah kebenaran. Secara kebenaran di sini bisa memiliki dua arti. Yang pertama adalah kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus dan dalam Alkitab. Kebenaran inilah satu-satunya yang bisa melawan tipu muslihat, kebohongan-kebohongan, tipu-tipu yang dilakukan oleh iblis. Ketika kita melakukan kebenaran, tipu muslihat iblis akan nyata. Itu pengertian yang pertama. Tetapi pengertian yang kedua, kebenaran juga bisa berarti yaitu kejujuran dan ketulusan. Kebenaran bisa berarti ketulusan dan kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Jika orang Kristen menipu, berpura-pura, berbuat licik dan juga berkompromi dengan dosa, besar apa bedanya? Oleh karena itu, kalau iblis melakukan itu, seharusnya kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan ketulusan dan kejujuran kita di dalam kehidupan kita, di dalam konteks apapun. Entahkah itu dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Serta ketika tidak ada ketulusan dan kejujuran, serta dengan gampang si iblis itu bisa menjatuhkan kita. Saudara, kalau suami istri tidak punya ketulusan dan kejujuran satu sama lain, saudara, hubungan mereka akan dengan gampang dimasuki oleh iblis. Tetapi ketika ada kejujuran dan ketulusan satu dengan yang lain, saya rasa sekuat apapun iblis menghantam, saudara, kalau punya ketulusan dan kejujuran seperti itu, saya rasa akan tetap bertahan. Oleh karena itu, marilah kita memiliki kebenaran, yaitu ketulusan dan kejujuran sebagai ikat pinggang kita. Yang kedua adalah baju zirah. Dan baju zirah ini adalah keadilan. Saudara, bagi seorang prajurit, baju zirah itu melindungi bagian-bagian tubuh yang sangat vital. Ya, melindungi bagian pinggangnya, bagian dada, bagian perut. Pokoknya seluruh bagian tubuh yang vital itu dilindungi oleh baju zirah. Oleh karena itu, seorang prajurit kalau tidak memakai baju zirah, itu artinya menyerahkan dirinya kepada musuh. Tidak ada pelindung bagi dia. Dan dikatakan baju zirah kita adalah keadilan. Di dalam bahasa aslinya memakai istilah dikaiosune, yang artinya adalah pembenaran dari Allah. Jadi orang-orang Kristen harus mengenakan baju zirah, yaitu bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah. Kalau iblis menuduh kita, kita harus berani berkata, aku telah dibenarkan oleh Allah. Saudara, ada satu cerita teman saya. Waktu itu katanya ada orang yang sedang kerasukan setan, begitu ya. Sedang kerasukan setan. Lalu teman saya ini menengking setannya. Ya, di dalam nama Yesus Kristus, keluar kamu. Katanya setannya bilang, hehehe, kamu juga berdosa kan? Saudara, kalau kemudian kita takut, oh iya ya saya berdosa ya, begitu ya. Ya udah jadi konconya iblis. Tetapi ketika kita punya keyakinan, enggak, saya sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya sudah memperoleh pembenaran dari Tuhan. Saudara, itu akan menjadi pelindung bagi kita, menjadi baju sirah bagi kita. Oleh karena itu kalau kita menanggalkan pembenaran dari Allah, itu artinya kita menanggalkan pelindung yang sangat penting dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah nonton film Three Kingdom yang dibintangi oleh Andy Lau? Pernah nonton? Udah Cimone gak ada bioskop ya. Sorry. Gak pernah nonton ya. Terserah, film ini bercerita peperangan begitu ya. Seorang jenderal perang ya, seorang jenderal perang kerajaan Shu yang dibintangi oleh Andy Lau ya, di dalam cerita itu namanya Chao Chelong ya, nggak tahu benar nggak ngucapinnya. Saudara, satu kali ketika dia berperang ya melawan Chao Ying ya, cucu perempuan dari pemimpin perang Chao Chao gitu ya, pokoknya dengerin aja deh, nggak ngerti juga nggak apa-apa ya. Setelah kemudian si Chao Chelong yang dibintangi oleh Andy Lau ini, dia cedera ya, saya kurang tahu apakah dadanya atau punggungnya itu tertusuk oleh pedang. Lalu kemudian dia masuk ke dalam satu ruangan ya, kemudian dia didatangi oleh anak buahnya. Waktu mereka lihat dia cedera ya, anak buahnya itu mau membuka baju cirahnya untuk dia diobati. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak mengizinkan anak buahnya membuka baju sirahnya. Saudara, kenapa dia tidak mengizinkan? Saudara, karena kalau tentara-tentaranya melihat jenderalnya menanggalkan baju sirahnya, berarti itu pertanda mereka kalah. Tetapi kalau dia tetap masih memakai baju sirah itu artinya mereka masih punya semangat, artinya mereka masih siap untuk berperang. Serta demikian juga dengan kita, seringkali kita menanggalkan baju cirah kita, menanggalkan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah dibenarkan berarti kita punya hubungan dengan Allah. Seringkali kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Allah. Dan ketika kita abai terhadap hal itu, sebenarnya kita sedang menanggalkan baju cirah kita di dalam menghadapi peperangan rohani. Saudara, oleh karena itu mari kita terus mengenakan baju cirah kita, yaitu hubungan yang dekat dengan Allah. Oleh karena kita telah dibenarkan, hubungan yang terus intim dan melekat dengan Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah kasut. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, yang dimaksud oleh Paulus dengan kasut di sini adalah kaliga. Waktu itu istilahnya itu kaliga, yaitu kasut kulit yang dipakai oleh prajurit Romawi. Saudara, kalau seorang prajurit mengenakan kasut ini, dia bisa menempuh satu perjalanan yang jauh kalau dia pakai kasut. Tetapi kalau dia tidak pakai kasut, mungkin cuma beberapa kilo aja dia udah berhenti berjalan. Dan ketika seseorang memakai kasut, itu melindungi dia supaya tidak gampang terpeleset, tergelincir. Saudara, inilah yang harus dipakai oleh seorang prajurit. Bayangkan kalau seorang prajurit, ayo kita bersiap, siap. Lalu prajuritnya memakai sendal jepit. Begitu ya. Saudara, musuh akan tertawain. Saudara, kasut. Dan dikatakan kasut kita adalah kerelaan untuk memberitakan Injil, kerelaan untuk menyaksikan tentang Kristus. Kita terus-menerus menyaksikan tentang Kristus dalam hidup kita, baik lewat perbuatan hidup kita, lewat ucapan kita, lewat puji-pujian kita. Saudara, kita harus memberitakan kesaksian tentang Kristus. Maka tadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian, saudara, sebenarnya kita sedang membuat iblis itu gemetar. Sekalipun tadi suara anak-anak kecil itu kecil, ya bukan karena suara mereka kecil, ya karena Jimmy menyuruh mereka kecilin suaranya. Nanti kalau kegedean, ya yang lain merasa minder begitu ya. Walaupun kecil tetapi itu pujian. pujian, kesaksian, menyaksikan tentang Kristus, dan itu membuat iblis gemetar. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk terus menyaksikan tentang kasih Kristus. Jangan sungkan untuk terus mengeluarkan pujian-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dengan itulah kita membuat iblis itu gemetar. Serah yang berikutnya adalah perisai, yaitu perisai iman. Serah perisai itu dibuat untuk menangkis, ya, menangkis misil-misil, menangkis panah-panah dari musuh-musuh kita. Dan dikatakan adalah perisai kita itulah iman kita. Serah itu panah dari si jahat. Kenakanlah perisai iman supaya kamu bisa menahan panah api dari si jahat. Serah panah itu mungkin bisa keragu-raguan kita, ketidaktaatan kita, keinginan kita untuk terus memberontak di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki keraguan, serah kita harus mengenakan perisai iman itu di hadapan Tuhan. Amos 30 ayat 15 sendiri mengatakan bahwa Allah sendiri itu adalah perisai kita. Saudara, jadi kalau kita memelihara iman kita di hadapan Tuhan, terus tidak goyah ketika iblis mencoba menggoyah kita, saudara, kita akan punya satu kekuatan di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa Adam dan Hawa jatuh? Oleh karena iman mereka digoyahkan oleh iblis. Saudara, begitu iman mereka digoyahkan, kepercayaan mereka terhadap firman Tuhan goyah, langsung iblis itu masuk. Karena perisai mereka tanggalkan. Berikutnya adalah ketopong keselamatan. Ya, ketopong keselamatan. Ya, ini ketopong pada zaman itu ada yang modelnya seperti itu, ya. Itu bukan apa anak pang gitu, ya. Itu ketopong keselamatan. Serah ketopong itu melindungi bagian kepala daripada seorang prajurit. Sekali lagi, itu salah satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang Kristen diberi ketopong keselamatan sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung daripada jiwa kita, daripada musuh-musuh jiwa kita, musuh-musuh terhadap pikiran kita, musuh-musuh terhadap jiwa-jiwa kita yang mencoba untuk menghancurkan kita dan membuat kita kemudian jatuh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menanggalkan keselamatan, mengabaikan keselamatan Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka kalau kita baca di bagian sebelumnya, Rasul Paulus mengatakan di bagian Efesus pasal 4 itu, oleh karena itu, ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilanmu itu. Artinya hidup berpadanan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu pedang. Serah inilah yang kita pakai untuk kemudian menyerang musuh-musuh kita. Serah kalau tadi peralatan yang lain lebih banyak untuk bertahan supaya kita tidak diserang oleh iblis dengan gampang. Sekarang kita tidak hanya bertahan, tetapi kita diberikan satu pedang. Dan pedang itu adalah firman Tuhan. Serah pedang itu adalah firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Pedang bermata dua yang dapat menusuk amat dalam. Dapat menusuk ke segala arah. Itulah firman Tuhan. Serah ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kita punya hubungan dengan firman Tuhan, ketika kita punya gairah terhadap firman Tuhan, serah itulah yang menjadi pedang kita untuk menyerang musuh kita. Serah ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Serah ketika iblis mencoba menyerang. Serah yang Yesus pakai untuk kemudian tidak hanya menangkis, tetapi juga menyerang iblis itu sampai kemudian pergi, yaitu firman Tuhan. Dia selalu berkata, ada tertulis. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya gairah terhadap firman Tuhan. Waktu kita saat teduh, apakah benar-benar karena kita punya gairah? Atau kita saat teduh kita membaca firman Tuhan, ya supaya nanti bisa jawab kalau pendeta bertanya, siapa yang sudah saat teduh? Oh, langsung angkat tangan, begitu ya, dengan pede. Apakah kita punya gairah kemudian ketika firman Tuhan diberitakan, kita punya gairah untuk mendengarkan? Ataukah kita berkata, haleluya, saatnya khotbah, saatnya tidur, begitu ya. Kan kalau puji-pujian gak bisa tidur begitu ya, masa nyanyi sambil tidur? Maka senjata paling ampuh untuk tidur terlelap adalah ketika firman Tuhan diberitakan. Setelah kita datang ke gereja, apakah kita karena kita punya gairah untuk mendengarkan firman Tuhan? Punya satu gairah untuk terus haus akan kebenaran firman Tuhan? Setelah kalau kita tidak punya gairah seperti itu, bagaimana kita bisa melawan si iblis? Ingat, iblis bisa mengutip firman Tuhan. Kalau orang Kristen gak bisa mengutip firman Tuhan, gimana? Kalau seandainya Tuhan Yesus ketika iblis itu mengutip firman Tuhan, iblis berkata, ada tertulis, malaikat Tuhan akan menatang engkau kalau engkau turun, ya, kakimu tidak akan menyentuh tanah. Itu kan iblis mengutip firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, ada ya kayak begitu ya, nanti saya buka dulu, begitu ya. Saudara, kalau kita kalah terhadap iblis, terhadap firman Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa melawan mereka? Oleh karena itu, marilah kita memiliki gairah terhadap firman Tuhan. Marilah kita terus mengenakan dan menggunakan perlengkapan senjata Allah ini. Supaya kita bisa dikuatkan di dalam peperangan rohani yang ada di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah kita terus berjalan, biarlah kita terus menjalani kehidupan iman kita. Sekalipun ada musuh kita yang akan terus ingin membuat kita jatuh, tetapi ingat bahwa yang pertama kita sudah diselamatkan. Yang kedua, selalulah gunakan dan kenakan perlengkapan senjata Allah itu di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama apa tadi? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Yang ketiga adalah kasut kerelaan, yaitu kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat adalah perisai iman. Kelima adalah ketopong keselamatan. Dan yang keenam adalah pedang, yaitu firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus setia kepada kebenaran firman-Mu. Dan siap sedia mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi musuh-musuh kami yang keji dan jahat ini Tuhan. Tuhan tolong kami supaya dalam perjalanan hidup kami, kami terus menjadi orang Kristen yang siap sedia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.